سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Pak mana sih? Pak Flu lima. Kita baca muka 46. Kata pengarang rahimahullah ta'ala jawapan bagi soalan yang ke-24. Tetapi jangan pula setelah berjaya menjadi isteri kepada suami orang, maka dikuasai dan dipaksa suami tersebut menceraikan isteri pertamanya. Jadi masalah kahwin dengan suami orang tak salah, harus dalam Islam. Si perempuan ni yang jadi bini muda ni tidak akan ditanya, dah mau mampu ke tak? Tidak tanya, tanya suami. Faham? Puan tak boleh tanya. Dia tak zoling dia. Nak? Akan dia bagus lah. Boleh jadi isteri kedua, ketiga, keempat. Nak? Bukan senang. Mana dia tu tidak akan ditanya. Yang ditanya suami. Maka apabila dia jadilah isteri kepada suami orang, isteri kedua atau isteri yang macam muda lah, janganlah suruh cerai isteri tua, isteri lama tu lah. Jangan. Tak ramai orang yang sanggup jadi isteri yang kedua lah. Tapi berlakulah. Berlaku. Maknanya hebat jugalah orang puan. Dia boleh jadi isteri kedua, hebat jugalah dia. Maknanya tak semua orang boleh jadi macam dia. Ada orang kata dah ni dia ada isteri dah, tak buah. Aku nak anak turunnya. Jadi ada orang perempuan yang tak apalah, isteri kedua pun asal dia suami pada tak ada langsung. Dia gitu. Jadi bila kita jadi isteri dan suami kita ada isteri pertama, jangan suruh cerai lah. Jangan suruh cerai. Tak boleh. Jadi haram lah pula. Itu isteri yang kedua, musuh cerai pula isteri yang pertama. Tak boleh. Sekiranya gadis tersebut melakukan hal yang demikian, maka perbuatan itu mengikut suatu hadis yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, merupakan suatu perbuatan yang dikutuk oleh Allah SWT. Yang ini sabdanya, bukanlah dari golongan kami seorang yang merosakkan hubungan seorang perempuan daripada suaminya. Jadi kalau dah kita berkahwin dengan seorang yang telah beristeri, jangan kita rosakkan hubungan dia. Kita hasut suami kita jangan pergi duduk lama-lama, mau bini pertama, isteri pertama. So pergi lama-lama lah. Duduk kat kita lama. Jangan ajar benda lagu tu. Benda tu zoling kan? Tak boleh. Kau suka lah suami nak duduk lama sekejap pun. Ataupun tak sawi lah, fitih ke dia. Lama dah menikah dengan dia, mempiti banyak dah, wika aku pula. Macam-macam dia asu. Ataupun dia ajar suami yang dia kata, Ka'ai you beli wajah, dia beli kaca dah lah, second hand. Suami ni dah kasih ke bini muda, beli juga. Tak boleh, buat kita ikut itu. Suruh cerah, suruh rosak, suruh balok, itu satu benda yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masalah seterusnya, anak dipaksa berkahwin. Soalan yang ke-25, apakah hukum jika seorang yang memaksa anaknya berkahwin tanpa kerelaan hati? Apakah seseorang itu berdosa kerana memaksa anaknya mengikut kehendak hatinya? Masalah ayah menyuruh anak kahwin. Dan anak tak mau kahwin dengan pasangan yang dipilih. Suruh juga kahwin. Siapa marah, siapa apa. Nak buat ancaman dan sebagainya. Bakit habislah. Bagaimana? Boleh tak? Jawabnya, memaksa hati untuk merahini seseorang itu ada tidak munasabah. Mengikut akal, kerana itu suatu perkara yang ajaib. tidak boleh disuruh-suruh supaya mencintai seseorang. Jadi kahwin ni sebenarnya daripada perasaan yang timbul di dalam hati. Nah, dan perasaan itu lebih kompleks pada akhir zaman ni. Pada zaman awal-awal Islam, perkahwinan tak macam sekarang lah. Satu perkara yang benda yang cukup mudah. Nah, perkahwinan itu satu benda yang cukup mudah. Nah, kita tengok kenang dak, nak kata udah sangat dak, tamat lajak tambah juga. Nah, sembahyang 5 waktu. Nah, bukan bini orang, bukan dalam iddah orang. Nah, kita pergi minta nikah. Mudah cara tu, cara nikah dalam Islam. Dia ni pelik dia ni. Nah, nak mengenali hati budi, 8 tahun mengenali hati budi ni. Siapa nyengnya tangan keting jamuh. Nah, itu mengenali hati body, bukan hati body ni, hati body tu, bukan budak hati body tu. Ini semua ni daripada barat yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Kenal perempuan, tengok muka, tahu keturunan, tak berpuas hati dengan keadaan. Sebulan dua kenal, tunang, nikah. Itu cara yang dianjurkan dalam Islam. Kita tak. Nak, nak tahu siapa habis isi nak tahu ni. Nak. Kalau kita nak beli ikan, jangan siapa kelebek pada suruh belah perlu. Tak. Dan ni mata boleh korek mata tengok celah. Alhamdulillah. Nah. Tengok ikan comel. Boleh. 2 kilo. Itulah. Nah. Jangan lebih. Bukan kata suruh mananya tak tengok langsung. Nah. Sebab tu dia sekarang ni pelik. Nah. Pelik. Apa nak kena cerita dulu mai dah. Nah, haram lah cerita sebelum kahwin. Nah. Tu Kristian. Yahudi. Islam ni tak ada. Bercinta, berkasih lepas kahwin. Kenal, tengok dan berkahwin. Nah, cukup-cukup mudah. Nah, ini seremanya sulit berlaku. Nah, nak kira belanja sulit. Tetap hari kok. Mak pula lelaki, mak pula lelaki nak buat hari resak. Mak pula puan nak buat hari di Pabali. Belawang dua ekor tu. Nah, kok dah itu. Baloh ni balik. Nah, masa atas Minang tu macam-macam cerita dah. Oh, duduk belakang tu bunyi ikut belakang, faham? Depan molek lah lah minah lah pangkah tak. Belakang bunyi aduh kata nak ui dua belakang. Benda cakap so lah pangkah ya tu. Ni fenomena ni tak. Jadi kita dah dipaksa hati orang. Begitu juga suami kita, kita nak suruh paksa dia kasih ke kita dah leh. Dia suami ni dia wajib kasih. Nah, dianjurkan bila dah jadi isteri kita sunat kita kasih ke dia. Gitu kasihlah kasih lagu mana. Nah, nak paksa bini dah mana boleh. Dah kalau suruh juga jadi nawaklah. Nah, layu sayang dak ke ai, sayang. Sayang tu mulu, hati belum tentu. Nah, hati belum tentu. Sebab terjemah ni dia boleh dua terjemah. Nak terjemah tu harfiah dia panggil. Satu lagi terjemah mukhalafah, terjemah lain daripada dalam hati, boleh tak? Dia hati tak, dia nak baca lah, tak ada dengar, tak ada urut, tak ada suara, tak ada bunyi. Nah, maka lisan ni jadi mutarjimah, penterjemah bagi hati. Nah, penterjemah dia kena jujur. Orang tu tak pandai cakap Arab. Nah, ataupun cakap orang putih, orang kapung tu. Maka datang orang putih cakap. Nah, orang putih kata good morning. Jadi orang kampung pun dia tak tahu, tanya penterjemah. Penterjemah pun jawab ah, good morning ni maknanya dia dahaga nak minum air. Dia boleh tak terjemah gitu? Boleh lah. Dan orang lain wadah belaka, orang ikut dia. Kita gitu tak? Kasih pun tak kasih buat apa. Nak kasih sekali yang mengamal. Dalam hati layang kamu bodoh. Faham? Dalam hati lain apa? Tak apa. Itu masalah. Jadi jangan paksa-paksa sangat. Suami mengucapkan lafaz kasih. Dalil. Ataupun suami paksa isteri ucapkan lafaz kasih. Nah, dia mesej ke isteri dia. Dah mana yang? Kedua lebih lah ni. Apa dia? Kata-kata cinta dari orang you lah. Saya nak tidur dah ni. Oh, tu dah lah lah. 50 dah, Amor. Tak. Rupang lah bulu kening. Ya nak kan ni. Tak apa tak ada salah. Nak. Ha. Ada masalah. Jadi dia pun mesej ha. Bila mesej sama macam dalam hati dah. Jangan percaya. Nak. Ha, tak mesti. Dia mungkin tu. Ha, mana kasih dia. Sebab tu Allah Ta'ala tidak akan azab seorang suami yang lebih kasih kepada salah seorang isteri dia. Hal tu tak kena rasa. Pasal sama tak boleh. Nabi khabar kepada Allah, inilah pembahagian aku yang aku boleh buat zahir. Rumah isteri ni aku pergi, nombor 5 aku pergi, nombor 6 aku pergi, nombor 3 aku beli ikan, nombor 4 aku beli ikan. Tak. Tapi kasih lebih pada Aisyah. Nabi khabar sendiri. Faham? Kasih, masalah hati, tak boleh nak buat sama, tak boleh. Yang kita boleh buat sama berat, gula. Gula boleh. Tokai kata buat sekelo-sekelo ni. Boleh lah, timbang gula sekelo-sekelo. Hati tak boleh. Seorang ayah ibu tidak akan diseksa di akhirat kerana lebih kasih pada anak dia yang seorang lagi. Faham? Sebab tak boleh ibu nak kasih sama rata, tak boleh. Dan kalau beri, beri wajib sama rata. Anak ni baju raya, anak ni baju raya. Tak? Tu wajib. Zahir, batin, tak wajib. Faham baik? Zahir wajib. Kena sama. Seteri ni pun dia beri rumah, seteri ni beri rumah. Seteri ni kereta, ni kereta. Melainkan seteri ni, seteri bunda, kereta, seteri tua, apa muli utuh. Dia tak berahi utuh. Kereta ni berahi utuh. Nampak? Umpamanya tu lain. Berahi congek utuh. Dah, umpamanya tu hadir lah. Jadi hati, kita seorang ayah, ada 10 orang anak, mesti ada kita cenderung mana-mana. Berat belah ni, berat belah ni tak. Tapi pemberian zahir, mesti sama. Tidak, kita kena azab. Kena seks sebab berlaku zalim. Dalam penafakah zahir. Bukan orang yang ada dua isteri je, dia akan ditanya adik ke tidak. Seorang ayah dan seorang ibu akan ditanya adik ke tidak dengan anak. Kita jangan lupa. Dia kata, murah mu, kena tanya lagi tu. Dua bini mu kena tanya lagi. Mu kalau tak berat mana satu, berat mu. Dan mu, lapan anak, tak kena tanya. Kalau berat salah seorang pada pemberian. Hati, dia mesti cenderung mana-mana. Dan tuan tak tanya hati, apa tak kasih sama hati. Pasal hati, tak nak buat sama hati. Tak boleh. Kau boleh buat sama, ni sekelo, ni sekelo, ni sekelo. Tak boleh. Zahir saja wajib sama. Sama tu sekiranya kita kabur sama-sama bukan sama maknanya jumlah. Sama mengikut adat. Kalau ada rumah, ni rumah lah. Biar ada. Biar sama-sama ada tempat tinggal. Jangan. Ada rumah cat kuning, ni kena kuning etek. Ada rumah ada tikat apa? Tikat lapang. Ni tak ada 9 ni. Tak ada. Tak kira gitu. Ada beri makan, ni beri makan. Anu beri makan nasi pasal dia orang kampung, orang katapek, orang ni orang bandar chicken chop asal makan tak. Dia bukan nak sama dinu nasi sini nasi, dinu gonok sini gonok tak. Baik, jadi bila kena paksa kahwin, hati tak seronok. Ayah memerintahkan supaya anaknya berkahwin dengan pilihan orang tua, sedangkan anak tadi tidak pula berasa keinginan dengan pilihan itu. Bagaimana pula orang tua hendak memaksa sedangkan kahwin itu ada untuk jangka panjang, bukan sebulan atau dua bulan. Kalau kerja dah boleh paksa, suruh kerja jadi macam ayah tu, kerja jual anak, suruh anak jual tiap macam dia. Anak hak buah hari tak apa, hak dah cakap banyak je ni, hak tak ambuh kerja jual tak minat. Tak minat jual, marah anak, kata anak deraka lah, apa tak boleh lah. Hanya paksa dia. Dia minat benda lain. Maka perkahwinan lain bukan untuk main-main 2-3 bulan macam dalam drama sosial kan. Kali boleh untuk sampai ke akhir hayat. Jadi jangan paksa anak kita lah. Malainkan kalau anak kita nak berkahwin dengan pasangan yang tak boleh. Dengan polong. Mama budak ni teruk lah. Orang ni ganda, orang ni tu macam-macam orang ligang tau. Dah rata kapung dah orang erik. Dia nak nikah dengan anak kita. Tu boleh kita marah. Dah mu nak nikah. Ya tak marah, tapi ini tak boleh. Budak puan ni, ayah kenal. Ayah pun ganda lah sekali. Faham umpamanya. Masa kira lah ni. Suka buat dah. Budak-budak puan ni, dah kira. Tua muda, dah kira. Dia nak lepas nafsu dia. Tak, tak kira. Baru ni budak puan umur dalam 16. Pasangan dia dalam 50 lebih. Nak. Ha. Bukan isteri lah. Kalau pakar gitu bukan isteri. Pakar skirt lah. Ni. Nak macam ke. Macam. Macam. Mosnya lah. Tak. Alah kita berdak. 50 lebih. Nak pakai kereta visi perdana. Cik bagi makan. Nak. Ha. Bergedik demi tinggi. Nak. Ha. Bukan isteri kalau gitu. Nak. Ha. Pasal nak keadaan budak bukan bukan isteri orang umur dalam 15 16 dah kira tu budak tua setan kan nak kalau kahwin tak ada masalah neh kahwin tak ada masalah neh macam apa benda ni kalau berang nama dia 104 tahun ni nama apa Macbook panggil Macbook ada pula panggil Wook saja tak reti bahasa neh Mak Wok panggil Kak Wok, Kak Wok. Nah, pasangan ni 32 tahun 32 tahun tu jodoh jangan marah. Tak jangan marah. Dia orang dikutuk. Kutuk dia. Memang makruh perkahwinan seperti itu dalam Islam. Makruh ni maknanya tak digalakkan. Tak apa comel. Tak kerana tujuan perkahwinan ni sebenarnya untuk duduk berseronok dan sebagainya. Tak seronok 104 tahun. Tak pegang tangan sikit patuh. Tak tidur petak tindih kaki sikit cabut buruh lutut dah umpama jadi banyak hak neh jadi tapi itu masalah makruh saja tidaklah haram neh ada apa bukan kata itu 32 tahun jodoh dia lepas tu 105 tahun pula 105 tahun neh 105 buat lelaki pula. Kahwin dengan perempuan 22 tahun. Ada apa-apa? Di PC klinik wala ni. Wala ada. 105 tahun. Tak. Ni komas pandang. Tak. Misal macam nyakut baju anak seorang. Dah kau cetang dulu. Perkara demikian pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang wanita telah dipaksa oleh seorang bapak berkahwin tanpa kerelaan hatinya. Akhirnya perempuan tadi mengadu kepada Rasulullah SAW. Baginda membenarkan pasah kedua-duanya kerana memang tidak ada gunanya duduk serumah dan hati tidak berapa minat terhadap suami atau isteri. Si ayah dikira membuat keputusan yang tidak betul, maka anak tadi menolak tidak dikira menderhaka. Anak tak setuju tak kira derhaka. Nampak? Tetapi kalau ibu kita, ayah kita memilih pasangan yang kira baik dah pada Islam, walaupun kita tak kenal, tak cinta pada dia, kita ada kasih lain, kita turut lah. Nampak? Kerana dalam Islam, cinta dan kasih ni selepas daripada akad nikah. Tak usah main nak kenal hati budi begitu begini, jangan main. Itu barat. Itu bukan Islam. Islam menganjurkan kita ada keinginan nak kahwin. Man aradakum, man iza arada ahadukum ayyatazawwaja falyanzur ilaiha. Barang siapa yang ada niat di dalam hatinya untuk berkahwin, maka hendaklah pergi lihat pasangan. Jangan pakai dengar saja. Jangan mana orang tolong cari, tak apa. Dah orang tak tengok tu, dah ayah tengok. Mu kenal, aku kenal. Pakai jadi lah. Jangan. Mungkin berpanjangan jodoh, mungkin tak panjang. Ini lihat lah. Tak. Jangan mana tengok gitu. Kalau kain pun orang pesan juga kalau apa-apa. Nah, bunga guanding-guanding kan kita pesan kan. Kawan kita nak pergi Kuala Lumpur, khusus hadari, 3 hari. Nak, kirim beli kain. Nak, dah kain-kain lagu mana kain. Bunga guanding, bunga ikut pandamu. Mentengok molek, molek. Nak, kala-kala ikut pandamu. Ni molek tak kenal. Nak, depan kita kata molek lah. Tak kenal pula. Pasal apa? Pasal tak kabur pelang. Nak, dia tu dia beli warna merah menyangga. Pasal dia kulit putih tukang beli. Tak, bunga besar-besar cek sikit pada talang akad air. Tak, kita tukang wadah ni pinggang sama lebar dengan bonek kacil. Faham tak? Tang dengan warna merah, bunga pula besar-besar talang dan walek. Macam badak air. Nampak? Tak kenang. Itu kata. Pasangan gitu juga. Jangan. Mak kenang, kita kenang ya. Tengok gambar dulu. Tak tengok tuan pun, tengok gambar. Email dulu. Nampak? Ataupun 3G dulu. Boleh tak? Boleh tak apa. Ni tak tengok wajah. Masuklah bilik, terjun kot tikat anak teruna. Warna lari, hitam peletung mak. Dan mu kata mak kenal, mu kenal. Itulah nampak gigi saja ngangak-ngangak. Nah, jadi tak boleh lagi tu. Kerana apa? Kerana nak duduk lama. Nanti kan bukan main-main. Tapi jangan siapa lama sangat kenal. Siapa 8 bulan, 2 tahun apa benda. Ada yang 15 tahun bercinta baru nikah, bodoh. Kalau nikah boleh 14 orang anak. Nah, nak anu, pemdi main lagu tu. Bukan kata suruh tu, selalu ada cara dia tengok kenang risik perangai di lagu mana, takut benda tak rosak dah macam-macam. Dah. Tapi macam lah beli buah. Jangan siapa nak bapa nak balik api. Nak balik teh dulu apa semua. Mana boleh gitu. Nak tengok bebek kurang. Dah. Maknanya dak dak tu dak buruk dak apa beli. Nah, macam kau koyak deriang kan. Koyak sikit je kak, koyak sikit. Lepas tu ulah lek ni pula. Marah dah orang ah. Nak keliling nak koyak belaka baru nak beli. Nah, dak jadi lagu tu. Hati main gitu. Hati mula-mula hati budi dah lah. Hati body. Nah. Mungkin camik belaka dengan selendahi abis tu bik. Dah, kabur retas sekatis-sekatis. Lala tua gitu. Nikah 40 lebih. Nah, 48 hak puan. Laki 51. Dah lama kasih. Kenal masa di England dulu. Nah, gini. Umur 51 nikah. Nah, boleh anak seorang mepeh lu. Ni agak, agak ada tubuh tangga. Nah, anak jauh satu, ayah nak pergi saing pun bahan tak lain saing. Tak nampak. Bahan tak buku cikgu. Nah. Jangan paksa-paksa lah. Cuma kita sebagai anak soleh ni, kalau ibu makok kita orang tua pilih. Tak. Maka kita ikut je lah. Cinta datang kemudian. Cara Islam datang kemudian. Cara-cara orang ngaji lah. Orang-orang pondok idah dalam main macam kita ni. Tak. Siapa pergi mari tak kena. Tak kena dah. Dia tengok muka kenal. Bukan bini orang. Bukan dalam edah. Tak. Risik dalam seminggu dua. Aku ada masalah. Ada penyakit-penyakit berat. Tak ada. Okey. Tanya-tanya orang kapung. Budak ni okey. Baik. Cakap dengan orang. Nikah. Nak. Baru kita kenal hati dan budi. Terusnya body dia. Faham? Ini apa benda gendong rata. Bila nikah tak gendong lah. Dah 2 tahun tunang, pergi belaka tu. Atau penyum 4 kali ukur rambut. Faham tak? Siapa muka dia, bunga muka puan senyum kat penyum tu, sama muka penyum. Faham tak? Nah, habis dah. Sekayu lelaki 3 kali, pala lekat celah itu jum. Tunjuk depan kau tina. Nah, habis kata dah, konpun nak kali pergi. Nah, jadi macam pasangan lelaki isteri dah. Siapa kata apa tak, bila nak menikah, nah, barulah menikah. Banyak dah dosa. Bila nikah, ada. Tak ada bahagia. Gitulah. Kakak berik lebih seorang. Kakak berik lebih seorang. Kasih ada lah. Nah. Ni kalau kita tak dang jamah dia, tak dang keluar dengan dia, nikah. Oh. Rata lagi jalan pas nikah. Nah. Kalau naik motor, kata bukan sahaja nak duduk belakang. Bola dia terus bini. Ada. Kaki duduk tak maitah. Nah. Mana seronok nak bergaduk. Dah duduk kandang sama. Bila nikah, tak kandang lah. Nah, ada kena sama dah 2 tahun dah kata bini kau. Dah macam mana? Tangan dah pegang dah. Dah. Orang nak kasih sungguh ke isteri dah. Walaupun ada cucu pegang tangan ni. Pegang tangan tok nak nita jalan. Molek bang ni lori minyak tok. Nah, pegang tangan ni lah sendiri. Anak baru 2 orang, dah bini belakang. Ngak ngi dah kacuk kasut dumi tinggi. Mucung rasa macam dia skor dia balepek. Nah, nak naik pula lekat celah tangga macam-macam mesin. Eh, bayang-bayang kasih. Jawab lah. Memang tepuh bau sama. Nak? Sampai gesek. Macam belakang mampu ngepi kuda. Nak? Bila nikah dah nak 2 orang, tak macam mana. Bini duduk depan sikit yang utuh. Belakang eh? Galok. Nampak? Kawan tu duduk belakang. Dah ada anak pula tepik 2 orang. Buat anak pula celah. Nak? Duduk atas magak tu bini. Nah, balik rumah tu. Dah naik dah tahu mah. Lepoh gitu dah dah tokak. Bini baru terus sebelah kaki. Rong tak mutu lagi. Soyok kain. Nah, gitulah. Bil melewatkan kedatangan haid, seorang perempuan telah menetapkan satu tarikh berkhatam Quran pada sama hari perkahwinan. Sekiranya pada tarikh itu dia datang haid, maka tentulah dia tidak dapat berbuat. Demikian apa hukumnya sekiranya dia makan pil semata-mata untuk melewatkan kedatangan haid dan bukan untuk menahannya. Dah. Ha. Baik. Ni nak nikah juga ni. Nak nikah juga. Tapi hari perkahwinannya itu dia buat spesial sikit. Daripada orang lain. Dia nak baca Quran. Nak memperdengarkan Quran. Hebat ni. Awet dia boleh baca Quran. Nak lah power hari ni. Nak kita muaji pun baca Quran macam asa kat dulang. Muaji. Nah, ni dah nikah lagi ni nak memperdengarkan ujung-ujung lah. Nah, surah-surah terakhir tanda khatam Quran yang baca ujung lah. Tabat tiada bila bintu sampai ke bawah. Nak sampai Quran wiran lah. Lepas tu akad nikah. Nak umpamanya. Tiba-tiba nak mari uzur. Dia berasa nak mari uzur. Kena dengan hari kahwin tu, hari akan uzur. Biasanya dia boleh rapuh, walaupun tidak tepat, dia boleh tahu. Nak 2-3 hari lagi, nak 5 hari lagi, 4 hari lagi, walaupun tak tepat dah, dia boleh tahu. Macam katakan esok, hari ni berasa lain macam dah. Esok, hai. Nak, dia berasa macam esok ataupun malam karang je. Dia boleh tahu apa. Pasal dia lalu sok modal. Bukan orang puan baru. Dah haid lama dah lah. Pack 3 bank dah beli. Dah mana banyak pengalaman. Dia boleh tahu. Malah karang ke bahasa gedak sedak ni. Dia kat bang. Malah karang ni bahasa. Dah. Umpamanya. Dah. Jadi dia takut dah boleh nak ngaji Quran ni malam ni ngaji Quran ni pasal khatam Quran. Nak nikah parisa. Nak. Dia berasa tak sedap dah. Pasal ni berasa dah. Rori-rori. Eh. Jadi nak makan pek. Tak boleh tubik. Masalahnya nak makan pek. Nak tahan haid. Supaya malam ni dapat khatam Quran. Esok tubik apa? Nampak? Tak usah esok dah lusa lah. Pasal malam ni nikah. Dah. Benda suka. Oh gitu dia lah. Faham? Kalau cipak 20 tak ingat-ingat. Nak menggunakan perubatan moden, ya? Jawapan haid itu adalah undang-undang tabiat kaum wanita, jadi eloklah tidak ditahan tabiat seumpama itu. Sekiranya ia ditahan, ia boleh membawa mudarat, boleh pula membawa kepada haram. Firman Allah, wala tumku bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Yang ini sengaja kamu buat satu perkara yang menyebabkan jadi cedera anggota kamu, cedera dalaman, cedera luaran, ataupun jadi rosak apa benda ni, pendengaran, penglihatan, tak boleh. Haram hukum. Nah, kita sengaja rosakkan kesihatan kita, nah, hukumnya haram. Nah, sengaja butakan mata, haram. Sengaja pekokkan telinga, sengaja buat keluar tubuh dengan pisang apa, haram, tak boleh. Nah, atas sukan berbahaya yang boleh membawa maut, boleh menjadikan hilang manfaat anggota, haram. Nah, macam tinju tu haram lah, tumbuk muka. Dan akan menumbuk muka dalam Islam ni tak boleh. Nah, bila berperang elokkan daripada tumbuk muka, kita bahang muka. Nabi pesan tak ingat. Nah, masa terikut-ikut sokan punya pasal tumbuk muka. Dah takkan nak main tinju nak tumbuk perut saja. Nak? Jadi tak usah main benda-benda lagu tu. Itu semuanya ila apa panggil tahlukah, kerosakan. Nah? Jadi haid adalah tabi'i kaum perempuan. Nampak? Nabi memberikan haid, Nabi kata hadza ma katabahunna ala nisa'i min ummati. Ini haid ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah ke atas mereka itu kaum nisa, kaum perempuan daripada umatku. Haid ni ketetapan Allah. Nak satu perkara yang baik, putaran kesihatan. Nak canggih, haid ni memang canggih lah. Satu sistem yang dicipta oleh Allah, nak yang membawa kesihatan kepada perempuan, yang menyebabkan dia boleh beranak dan sebagainya. Nah, memang hebat lah. Haid ni satu perkara yang cukup hebat. Maka kalau boleh lah, kalau benda yang tidak darurah, jangan kita tahan haid. Nah? Kalau benda yang darurah yang kita tak dapat tidak, maka dibenarkan kita tahan haid dengan menggunakan perubatan moden ataupun perubatan lama. Dengan syarat perubatan ataupun kaedah itu tidak membinasakan tubuh badan ataupun nyawa ataupun anggota badan. Jadi menggunakan pil, kalau pil itu dibenarkan. oleh kerajaan, maka haruslah menggunakan pil. Bila menggunakan? Untuk tujuan melambatkan haid, kerana takut haid ketika nak tawaf. Tak, nak tawaf. Nah, kalau tawaf sunat tak apa, datang haid tak tawaf. Tapi bila tawaf tu tawaf ifadah, tawaf rukun, sedangkan nak balik cepat, tak, maka dibenarkan makan pil melambatkan akan haid atau mencepatkan haid. Dah, dibenarkan lagu tu. Kalau saja sajunda benda yang sunat, maka setengah ulama kata tak boleh. Adapun nak baca Quran ni bukan perkara yang wajib. Nah, tidak mesti. Pada kata pada khatam Quran tidak mesti pada hari perkahwinan. Tapi boleh pada bila-bila masa sahaja. Bukan mesti hari kahwin. Dia kata nak buat hari kahwin, hari tak hari lain boleh. Kerana dia uzur. Nah, kan boleh dibatalkan majlis khatam Quran kerana ada sebab-sebab teknikal. Umpamanya. Tak ada masalah. Nah. Kahwin tak ada masalah, kahwin akad nikah. Boleh nikah dalam uzur. Neh. Boleh nikah apa tengah haid boleh nikah. Neh. Tengah haid boleh nikah. Pengantin laki-laki dak andi junub lagi. Nah, baru balik saat ni. Umpamanya mimpi keluar mani, pas bangun tidur dak andi mandi akad nikah. Ada apa? Nah. Dia tak syarat suci daripada hadas. Nah. Atau tu imam tak mandi junuk lagi. Junuk nikah. Tak ada masalah tu. Nah. Perlu diingat bahawa khatam Quran sudahlah habis. Setelah habis membaca adalah lebih baik supaya dapat diulang dan berkhatam sekali lagi. Tapi sebelumnya, selalunya yang berkhatam Quran baru nak buka pada hari perkahwinan. Dan kan sebelum itu tidak pun membaca Al-Quran. Ini jadi fenomena. Nak jadi sebagai tunjuk-tunjuk saja. Dia khatam Quran. Nah, ini jadi satu benda yang tidak baik dalam masyarakat Melayu. Pasal Quran-Quran ni bukanlah untuk dikhotan-khotan, dibuat majlis-majlis seperti itu. Tak payah khabar korang lah khotan Quran. 976 orang khotan Quran, dia tak payah lah. Tak payah khabar. Tak, sebab dia tak ada ni majlis-majlis khotan Quran ni. Zaman Nabi SAW dianjurkan baca Quran. Sampai ayat yang kujung, A'udhu Rabbin Nas, Malikin Nas, sampai habis. Tak, jangan kita tutup, tapi start dengan ayat yang pertama baru tutup Quran. Balik ke Al-Fatihah balik, tak. Barulah kita sadaqallahul azim. Kemudian esok sama Al-Baqarah pula. Dia tak ada khatam, dia pusing nak mau. Neh. Bangga-bangga dengan khatam Quran dia tak tahu mari daripada sunnah mana pula tak. Neh, dia tak ada khatam. Abi pusing. Tapi taklah haram kita buat majlis khatam Quran, tak ada masalah. Lebih baik daripada majlis-majlis maksiat. Nah, panggil orang beri makan, minum boleh pahala. Neh, tapi pahaman orang tu bila khatam, okey cukup. Hebatlah dia aku khatam dah. Nak, dibangga-banggakan pula. Mua berkali kotang, aku dah sekali kotang. Oh, aku dua kali. Nampak, aku dua kali kotang. Lain ni tak lah. Lain ni aku kotang metro. Berita harian, tak tahu lah. Bahan bodoh lah ke. Saya tak ada. Masa kecil dulu baca Quran. Lain ni tak baca lah. Malam-malam tak ada orang baca Quran. Nak, cari lah. Malam-malam kakak pukul 10 je lah. Dalam kapung, dalam perumahan kita. Bawa buku je, 3-5. Tanda rumah mana baca Quran. Ada. Tapi kalau nak tanda rumah mana, tengok TV. Oh, tak cukup buku. Cari kertas A4 lah, 3 ring. Nak, tanda alamat. Habis. Semua rumah. Nak, rumah macam got ayam. Estero. Macam got ayam rumah. Nak, dapur belakang tu pakai tokat. Estero. Box office tengok. Nak, dia ni. Tak ada malam-malam macam Quran. Dan kalau ada, tiba-tiba sebuah rumah tu ada. Ramai macam Quran. Tuan rumah nak apa? Faham? Gitu je lah. Nak tubik roh. Tak, sorok-sorok bunyi. Tu tak? Tu lah, cuma bahasa kasar kan. Dia gitu. Nak? Bahasa kasar sikit. Benda betul. Nak? Ada kali dia kena keras, ada kali kena lembut. Nak? Kalau kita nak katok koi, orang dakak, nak buat tubik tu. Nak? Dengan sepanah, kita tak lewat pelahang. Kena kong-kong pula. Dia kena baru tebik. Kalau buat, hepeh. Lepas raya Jepun tak cabut lagi. Faham tak? Kat slow-slow kau. Kat kita nak skru pelik, kita dah buat kuat-kuat hangat. Pasal dia plastik. Habis dah, kita buat ngak-pak. Cah pelik. Itu kena slow. Nah, ni itu kau. Understand? Tak apa. Baik. Nak tunjuk-tunjuk baca Quran. Tak ramai kak buat kau perempuan ni. Tak boleh baca Quran depan orang lelaki-lelaki. Melainkan untuk guru lelaki. Nak dengar, nak betul dia. Nak tanding-tanding tak boleh kau pang. Lelaki boleh kan? Nak? Ha, lelaki boleh. Kau pang tak boleh. Suara dia kan lembut kan? Nak? Ha, tapi baiklah pada menyanyi khatam Quran. Nak? Ha. Nak cari dua ni, ni awet pandai baca Quran. Tok tua pun tak reti. Nak doa masuk tandas. Nak? Nak tu lelaki kata ke mana? Tok tua. Panggil pok. Mana pok? Doa masuk tandas. Rasa-rasa nama itu sama ronding. Tok tu. Doa masuk tanda tak reti. Ada gak orang awak natu. Bengong je tok tu. Nah, orang dulu teh yang awak natu. Doa masuk tanda. Doa keluar tanda. Tak. Ha. Doa akhir tahun. Tengok jelek lah. Cebang sekali. Nak. Saya baca sifat 20 nak dengar. Pak Bakam natu dia kata gini. Pak, kita mari terpang boleh tak? Nak balik ngapa dulu. Ha. Dan ni lagu lah. Budak-budak puang tak kerti. Mak dia, tok dia tak kerti baca Quran. Rasulullah kata cucu ni. Kau pusat jelek. Nak rambut merah. Nak? Ha. Nak baca Quran tak boleh. Penyanyi seorang. Mawi seorang boleh baca Quran. Orang lain tak gerak lain. Nak? Alik bahan lam alik. Nung bahan min. Nak? Ha. Jadi bagaimana boleh berkhatam Quran itu? Inilah satu percara pelik yang dilakukan oleh bakal pengantin perempuan. Pelik nak baca khatam Quran. Nah. Mengikut kaedah khatam Quran, hendaklah ditamatkan pembacaan Al-Quran itu lebih dulu. Baru dia adakan upacara berkenaan. Kebiasaannya telah upacara khatam Quran, maka dikhatamkan terus dan tidak dibuka-buka lagi. Patutnya khatam Quran, maknanya maksud budak ni telah pun selamat belajar sampai habis Quran. Maka boleh kita buat majlis, walaupun majlis ini bida'ah. Tapi bida'ah tidaklah dolalah, bida'ah yang diharuskan. Tak, kerana anak kita habis dah baca setiap 30 juzuk. Syukurnya kita we makan korang boleh, tak ada salah. Dah? Ha. Tapi bukanlah maknanya khatam Quran itu maknanya khatam tutup terus. Dah? Ha. Tutup terus. Tak ada kenal dah Quran. Benda lain lah pula. Dia main fizik, kimia, sains, matematik. Fizik, kimia, sains, matematik, bahasa Malaysia. Nak? Lepas tu tua bila-bila, cari Quran pula. Dah? Ha. Nah, tengah-tengah tubuh ni, tengah gagah ni, tak ada Quran dah. Tengah duduk sibuk dengan projek, dengan kabel, tak ada Quran. Quran tak Quran, sepuh lah. Bulan depan, sepuh nak. Eh, bulan depan. Ni rejak lah bulan. Syakban tak lama dah lagi. Ada lagi sandiwara radio. Oh, ada lagi surah, lagi surah. Mana tak? Tangga surah kata, tak lagi tengok muka ni. Tapi tangga surah tak boleh cakap. Nak? Ha. Dia tak lagi surah, lagi sepuh tu lah. Ni sepuh Syakban lagi. Nak? Naknya korang surah dah. Hak biasa 30 orang. Wah, stemik 30 orang. Ondai-ondai. Dah ayah mari habis. Lecing ondai-ondai. Hak bola piah. Bola nampak kocek. Nak? Muka hak tidak regular mari. Nak? Ha. Baca Quran pusing. Baca habis pusing. Habis pusing. Kita ni generasi Quran kan? Nak? Ha. Baca habis pusing depan pula. Nak? Main kotak-kotak itu. Kesimpulannya, dilarang menggunakan pem nahan haid hanya untuk dibuat bila-bila masa saja. Jadi buatlah masa suci tidak mengapa kalau tidak berkhatam pada hari perkahwinan. Dia nak khatam Quran hari perkahwinan. Nak lepatan takut haid nak makan pem tak boleh lah. Dia boleh makan pem ni nak tahan satu tabi'i yang ditetapkan oleh Allah. Bukan kita lawan Allah, tidak. Kita tak dilawan takdir Allah. Semuanya takdir belaka. Nak umpamanya haid dijaga datang hari kami. Kita makan pem dia jadi hari Sabtu. Hari Sabtu pun takdir tak. Nak tak boleh lari dari takdir Allah. Tetapi jangan sebab-sebab yang biasa. Sebab-sebab darurah. Darurah ni lah. Nah, darurah lah kalau seorang yang sampai masa dia nak tawah ifadah, tawah rukum. Lain dia duduk Mekah, kapung dia dinum. Lain dia duduk Malaysia. Dia nak main pergi 3-4 kali, bukan dia. Nah, walaupun kita ada PT sekarang ni 12 ribu nak pergi selalu, dah boleh. Dia ada kota lah, macam-macam hal lah, bisa lah apa. Nah, maka dikira darurah. Sampai di sana, takut haid, makan pil penahan haid. Nah, dibolehkan. Nah. Ha, ni tujuan nak khatam Quran saja. Benda yang tidak disuruh pun dalam Islam khatam-khatam Quran. Nah. Ha. Tapi sambutan-sambutan seperti itu kalau dibuat tidaklah ada perkara-perkara yang tidak dibenarkan syarak, tidaklah menjadi kesalahan. Sama macam hari jadilah, hari lahir. Nah, hari lahir ni bid'ah. Tak ada dalam Islam. Tetapi bila buat tidak haram. Melainkan haram itu aridi. Belah kek haramlah. Sebab belah kek ni diwajibkan dalam sambutan hari lahir umat Kristian. Nah, ha, jadi tak salah. Belah kek buat doa selamat. Sepenuh hari lahir doa selamat, semayang hajat. Dan makanan benda lain boleh. Nah, ha, belah deriang, mesti deriang. Nah, ha, tak ada masalah. Jangan tigu-tigu lagi tu. Man tashabbaha biqaumi fa innahu minhum. Barang siapa yang meniru upacara satu kaum, maka dia tergolong kaum itu. Nah, ha, masuk kaum ni. Oh, lagu tu. Ni nak hari-hari ibu ke hari ibu? Eh? Hari ibu bila? Tanya kaum tu bila? Berapa bulan? 25. Ha, lepas dah tak? Dua hari dah. Hari ni 27 dah tak? 29? Oh, 29 tu. 4 hari dah hari ibu. Tak boleh tu sambutan hari ibu dipatuakan di ulama-ulama sebelah apa ni Timur Tengah haram. Kerana dia hasilnya hari Mother of God dalam cara kalendar agama Kristian hari ibu. Dah the Mother of God maknanya ibu Tuhan, iaitu hari Siti Maryam, dah ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Dia kata Siti Maryam ni isteri Tuhan ataupun mak Tuhan. Dah hari ibu tak boleh sambut. Dan Islam tak suruh kenang 25 hari bulan tu sebagai hari ibu. Tapi Islam suruh kita kenang jasa ibu sepanjang zaman, 365 hari setahun. Nah, ha begitu. Eh? Dan juga tak adil lah. Eh? Hari bapa bila? Eh? Hari bapa. Adil tak? Ha. Dan hari datuk. Tak ada lah. Dan nak tanya ke datuk dia ada, dia ada jasa dia pula ke cucu. Nah. Ha. Tok pula lagi. Nak hari tok nyang jangan cemesek ni. Neh, ha, jangan ikut dah. Banyakkan daripada Yahudi Nasoro. Nah, hari ibu daripada Kristian. Valentine hari Kristian. Hari besar menghormati padri Saint Valentino. Padri besar di Spain, di Andalus, neh. Jadi jasanya sangat besar kepada agama Kristian kerana berjaya memurtadkan 1 juta orang lebih Sepanyol yang Islam. Besar dah 1 juta orang lebih dibuat murtad, maka dikenang sebagai hari Valentine, hari berkasih sayang. Ha, habis kena tipu bagi umat Islam. Bodoh, lagi dengar, siapa suruh. Nah, lepas tu, likuli alfin wahidu fil jannah, tiap-tiap 1000 orang umat Islam akhir zaman, 999 masuk dalam mikrowih api neraka. Nampak? Itu sungguh. Tengok pada nisbah. Jam. Kalau semayang dalam neraka, pergi ke Mekah dalam neraka. Lagi tak dengar benda lagu ni, payah nak tinggal. Nak? Perang Islam bukan ibadat saja, dia dengar. Baru dapat terbeza. Amalan-amalan kita selamat daripada akidah-akidah yang merosakkan. Eh? Sambut macam-macam ni, semua ni disetuju oleh pemerintah. Nak kita pula, sistem yang ada sekarang ni, sistem sekular campur Islam liberal. Kita sekarang ni. Islam liberal ni, iaitu menerima apa jua daripada agama lain, daripada barat, apabila perkara itu dipersetujui oleh majoriti. Itu dipanggil liberal. Mana kalau ramai rakyat suka, walaupun haram, dalam Quran, dalam hadis, kita terima benda itu. Itu Islam liberal. Nah, Islam liberal, masuk dalam 72 golongan dalam pindahkan. Nah, jangan kita terpedaya, liberal-liberal. Nah, liberalisasi dan sebagainya. Apa juga yang datang daripada Kristian ke Yahudi ke Majusi, kita boleh terima benda itu. Tak, orang tak kecoh, orang tak jadi huru-hara, kita terima masuk dalam budaya kita. Ha, betul sekarang dia buat macam-macam. Nah, benda yang mana orang suka? Orang nyanyi, joget, ramai orang suka tak? Tak ramai orang marah. Orang kata tu iman ai marah. Tak ramai mana, maka diterima pakai. Batu menyanyi sekarang ni satu industri yang sangat menguntungkan. Nah, yang menelan belanjawang saja nah, ratusan juta ringgit. Nah, itu dipanggil liberal. Plural, Islam plural, sesat juga dalam api neraka. Plural ni maknanya menganggap semua agama adalah baik belaka. Nampak? Semua agama adalah baik belaka. Dan berbaik-baik dengan agama lain, seterusnya diambil sebahagian daripada upaya agama lain, dibawa ke dalam masyarakat supaya orang nampak kita ni satu negara yang cukup harmoni. Itu dipanggil Islam pluralism. Sesat agak bukan Islam tu. Eh? Tak boleh ratik kat mati. Pandangan lagu tu. Sebab tu sekarang diterima, dibawa di dalam kurikulum bahawa semua agama adalah baik. Ini ajaran sesat. Inna Allah, inna dina, inna Allah, al-Islam saja. Agama yang Tuhan reda satu Islam. Hal lain semua sesat. Tidak ada kebaikan. Nah, tapi pluralism nak supaya kita anggap baik. Nah, lepas tu macam larian obor. Larian obor ni daripada upacara yang wajib dalam agama Majusi. Obor itu mesti dibawa lari. Kalau nak buat satu-satu perkara besar. Nak nikah, nak main sokap, nak berlawang besar lah benda besar. Maka sunat dalam agama Majusi menyalakan obor dan dibawa pusing kampung ataupun negeri. Dan direka pada mulanya zaman Olimpik yang pertama di Olimpia, Olimpia Arab di Greek kuno. Greek kuno ni agama Majusi, sembah Tuhan api. Nah, jadi upacara obor kemudian kekal sampai sebagai satu upacara wajib dalam sukan Olimpik. Kemudian semua sukan meniru, sukan sip, sukan maskak ke apa. Nah, masak ke apa. Sukan Asia semua tiru. Sebenarnya batu ulama-ulama fatwa itu adalah adat agama Majusi. Haram bawa obor. Tak boleh. Dalam agama Majusi bila dia bawa obor nak buat satu-satu majlis, obor itu mesti diletak di tempat yang tinggi dan tidak boleh dipadam. Kalau padam belum habis majlis, berdosa semua orang. Maka dibuat bila padam kena nyala balik. Bila habis sokang semua kena berdiri hormat api itu, baru dipadamkan api supaya tak marah Tuhan Apollo, Tuhan api. Dan ini menjadi kewajipan di dalam negara kita. Buat lari mu sambut kapur ni, buat lari ikut telemor, telemor siapa siapa wakar apa yang wakar apa yang ambil apa ugi ayam ugi ayam bawa kuala dia bang bodoh lagi akidah kosong, takut tercabut iman, mati dalam agama Majusi. Tak tahu benda pasal apa, pasal jahiliah. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tuhan kata adakah sama orang yang dengar ilmu agama dengan orang yang tak dengar ilmu agama? Tak, memang tak sama dah. Jadi dalam diam Yahudi Nasara dia meragut akidah umat Islam dalam keadaan kita terasa kita masih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian soalan yang ke-27, sempurnakan haji dengan ubat. Wallah Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa rabbana zidna 'ilma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullah. Saya puasa qada, lepas tu belah petang saya buka sebab tak tahan adakah saya boleh, adakah saya boleh dosa. Dia gini, kalau puasa qada tu wajib kita qadakan dengan segera, tak boleh buka. Nah, tapi puasa kita qada tu dengan ada uzur, boleh kita qada. Kita berhenti di tengah jalan. Nah, seperti orang terlupa niat. Terlupa niat, tak sah puasa. Maka kena qada. Bila qada, kata setengah ulama, dia ada uzur. Puasa, dia tak puasa Ramadan tu kerana ada uzur. Maka dia qada balik, siapa pukul petang, puasa lah pukul, boleh makan balik. Tapi kalau hak memang buka puasa memang jenis bahan nasi tengah hari, hak tu wajib qada dengan segera. Bila? Dua Syawal wajib qada. Nah, lagi tak ada uzur, dah boleh buka. Ha, dia lagu tu pula. Ini benda. Apa hukum mengambil wuduk dalam bilik air semayang yang punya lubang mangkuk jamban seperti dikebanyakan rumah batu sekarang? Bolehkah dimulakan dengan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim? Jawab, ada berlaku khilaf di kalangan ulama. Kalau dalam tandas itu bilik air, memanglah bukan tempat berak kecing, tempat orang basuh baju dan sebagainya, tempat mandi. Tempat kau untuk letak najis dalam mangkuk tandas tu. Nah, katakan bersekali, ada ulama yang berkata bila kita masih lagi dalam hak perenggan bilik air itu, nah, maka kita lagi masih boleh menyebut nama-nama yang suci. Tidak dengan tujuan nak memperkecilkan nama-nama itu. Tapi kerana kita masih ada di bilik air, walaupun mangkuk tanda di sebelah, tapi dikata perenggan yang lain, walaupun tak ada dinding. Tapi kalau kita nak comel, nak ikhtiar, nak cermat, kita keluar daripada perilah. Ha, dikira satu saja bangunannya, satu saja kerana tak ada dinding, bilik air dengan mangkuk tandas satu tempat saja. Maka tak payah kata bismillah, bermula daripada luar nak masuk tandas. Kat tu kita kata doa masuk tandas dan bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan memulai wuduk. Ha, tu al-kharij minal khilaf, nampak al-khuruj minal khilaf mustahabun. Kita keluar daripada khilaf, semakin ulama kata molek belaka adalah dituntut pada syarak. Tapi kalau kita nak baca juga pada tempat bilik air ni dan kan mangkuk tandas itu berasingan, walaupun tak ada dinding, dia sama hukumnya dengan kita kecing di padang. Kita nak kecing padang, kita turun daripada motosikal, nah, kita pergi tengah padang tak ada orang. Kat mana kita nak baca bismillah? Kat untuk, kat duduk kecing tak, kat mana kita nak duduk? Kita mesti nak kampung duduk selalu. Kita berjalan dulu, bila berjalan mesti kita pilih tempat kita nak duduk kecing atau nak duduk berok. Oh, kat ni lah, kat pokok, kat pokok muting ni. Tak, belum apa-apa tempat duduk, sebelum tu dikira permulaan pintu tanda pada takdir, situ kita baca bismillah. Jarak dengan mana? Jarak selakoh. Lepas bismillah, lakoh duduk berok kecing selalu. Nah, di situ kita baca doa anda. Dah tak ada pengang, tak ada pengang ni kok takdir saja. Maka boleh juga kita pakai bila dalam akut anda, dujono depan ni tempat mandi saja. Tak ada najis, tak ada tahi anak situ. Boleh lagi baca bismillah. Dan kalau nak comel, semua ulama kata comel di pintu tanda. Bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Nah, hati yang lebih comel. Sekiranya datang ke masjid lepas muazzin azan, manakah yang lebih afdal dilakukan semasa tahiyat? Sama ada tahiyat masjid ataupun solat sunat qabliyah. Ha, ini contohlah pada hari Jumaat ataupun pada hari lain. Nah, orang bang dah semayang zuhur, nah, atau semayang asar. Kita masuk. Lepas pada bang nak semayang tahiyat ke nak semayang qabliyah asar? Jawab yang mana afdal? Jawabnya tahiyat masjid dulu. Lepas tahiyat masjid buat pula qabliyah asar. Dua-dua dapat. Ni yang afdal. Dah boleh buat dua ya. Boleh buat dua, maka kita buat qabliyah masjid. Qabliyah asar. Dah tayak masjid, tayak masjid kata setengah ulama, masuklah tu lah. Qabliyah asar tu jadi tayak masjid. Tiap-tiap solat yang kita buat sebelum kita duduk bila masuk dalam masjid dikira sebagai tayak masjid. Walaupun tak niat tayak masjid. Ada ulama fiqh yang berkata seperti itu. Jadi senang. Kalau dah buat dua-dua, kalau dah dah buat qabliyah asar. Qabliyah itu menjadi tayak masjid. Kerana kalau tayak masjid tak syarat niat tahiyat masjid, tapi semua semayang yang kita kerjakan, hatta semayang azhar, semayang fardu, kita buat sebelum duduk, itulah penghormatan pada masjid, dikira tahiyat masjid. Sama dengan solat tahajud, walaupun tak niat tahajud, semayang istihad semalam tengah semalam, kita bangun tengah malam, bahan dengan isteri itu adalah tahajud bagi kita. Ataupun witir, ataupun semayang qada dulu-dulu juga dikira tahajud. Atau tak ada apa, niat tahajud saja jadi tahajud juga. Dah, jadi kalau dah dua semayang, tak dah buat salah satu daripada dua-dua semayang ini. Hukum angkat tangan takbir selepas bangkit daripada sujud kepada qiyam pada rakaat 1 dan 3. Adakah dikiranya? Adakah ianya dikira dia dua pergerakan anggota badan? Baik. Daripada rakaat pertama naik rakaat kedua lepas sujud, tak ada angkat tangan. Daripada rakaat yang ketiga naik rakaat yang keempat. Ha, ini 1 dan 3 ni kita tanya. 1 dan 4 tu. Ha. Mungkin dia kira jauh ini. Rakaat pertama sujud dua kali, naik rakaat kedua tak ada angkat tangan, ingat tu. Tak ada angkat tangan kan? Yang ada angkat tangan berdiri daripada tahiyat awal. Tahiyat awal saja. Tahiyat awal bangun dia ada angkat tangan. Masih berdiri bang. Rakaat ke yang lain tak ada, satu saja ada. Masih naik berdiri tahiyat awal. Sama ada tahiyat waktu solat maghrib ataupun tahiyat solat tahiyat awal solat-solat yang lain. Neh, solat subuh tak ada tahiyat awal, tahiyat akhir selalu. Jadi naik daripada tahiyat awal, dia ada angkat tangan. Allahu Akbar. Ha. Itu sunnah. Tapi kali yang tidak disuruh, umpamanya yang tidak jamak ya Rasulullah, rakaat pertama naik, rakaat kedua dia angkat tangan. Maka ulama-ulama fiqh mengatakan pergerakan ini tidak disuruh. Dikira dua pergerakan berat. Maka kalau pala ngongek pula, dah ada molek batal semayang. Kenapa? Dua ni dah. Orang tak suruh. Pala pula gerak, tiga berturut. Tiga perkara seketak, batal semayang. Faham? Dah kalau dua saja, dua dah atas. Cuma bodoh je. Orang tak suruh. Nah, ada dia naik akal kamu. Diri akal kamu. Serbang sikit-sikit pada baku diri yang. Tak ada lawak kau ni. Dia nak beramal dulu, ngaji ke diam. Ngaji dulu, beramal ke diam. Nah, baru jam ni. Seorang suami melaporkan cerai pada isterinya yang sedang mengandung 3 bulan kerana ingin berkahwin lain. Maksudnya cegah, nak nikah lain aku bercegah pula. Bangangnya tu lelaki ni. Dia cegah tu, tengah mengandung. Selepas itu suami, dan 10 minit selepas itu suami kata kita rojok sebanyak 3 kali. Si isteri yang masih terkejut dan sedih telah dicampuri oleh suami. Dan si isteri tidak bersetuju, tidak rela. Keesokan harinya si suami telah mengatakan, aku tidak dapat menerima dirimu dan perangaimu serta ibu bapakmu dan seluruh keluarga. Gitu pula. Adakah jatuh talak tersebut? Baik. Dia tanya, apakah hukum menceraikan isteri yang sedang mengandung? Hukumnya adalah harus. Dan talaknya adalah jatuh. Dia termasuk dalam talak sunni juga. Bila telah nyata isteri itu mengandung, kemudian diceraikan isteri, hukumnya adalah harus. Dia kata tak harus. Tak harus ini setelah dijima dan tidak tahu sama ada benih itu lekat dalam kandungan, maka diceraikan. Itu adalah talak bid'ah. Jatuh tetapi hukumnya adalah haram. Nampak? Hal ini harus. Kerana telah nyata memang ada anak, diceraikan juga. maka tidak akan ada penyesalan kemudian hari. Tapi kalau setelah dijima lepas daripada suci, kemudian diceraikan, belum tentu maknanya mengandung ataupun tidak, dia pun cerai. Bila cerai, tiba-tiba ada anak, berlaku penyesalan mungkin kepada suami. Nah, kerana menceraikan anak, dulu ingat kita ada anak, cerai lah umpamanya. Dan, jadi kalau memang terang mengandung dah, hukumnya harus faham, ha, boleh cerai dan jatuh talak. Apakah sah lapar rajuk seperti di atas? Maka jawabnya, ada ulama-ulama kebanyakannya mengatakan adalah sah dengan kita rajuk saja. Maksud kita rajuk itu, kita balik semula menjadi sebagai suami isteri. Nampak? Ha? Kamu jadi isteri ku, aku rajuk. Kamu atau kita rajuk. Aku rajuk tak boleh. Rajuk apa? Tapi kalau kita rajuk, mana sama-sama menjadi isteri balik. Nah, tetapi nak lapas rojok yang terbaik, yang tidak boleh dipertikaikan, aku rojok kamu menjadi isteriku kembali ataupun semula. Faham? Nah, ingat tu, aku rojok kamu menjadi isteriku semula. Ingat, aku rojok kamu menjadi isteriku semula. Kemudian isteri ni tak rela ni. Dah tak rela kau ni? Tak syarat rela, tak rela. Kerana rojok ni hak suami. Isteri kata aku tak rela, tambah sah juga. Ha, walaupun tok di campur campur, toki masuk campur, wali pun tak suka, sah. Bila suami kata rajak, hukumnya sah. Ha. Ha. Kira tadi tak rela di jimak ni. Kira tak rela dirajak ke dia? Tak apa putih. Apa hukumnya jika suami rajak hanya tujuan untuk mencampuri isterinya semata-mata, istimtak, nak berseronok-seronok je. Jadi kalau lah rajak, kalau talak, tak duduk serumah, tapi dah nak istimtak, nak seronok-seronok dah boleh. Seronok jauh-jauh boleh ha? Main-main kita motobuah aku semih ha, tu boleh ha? Jauh-jauh tapi nak jamuh pegang, nak main pandan lucu, nak main ibu jari, nak main skate kok tak boleh. Pasal apa? Pasal haram situ. Nak pasal kita talak lah, cuma duduk sekumah kerana dalam edah. Nak seronok, nak peluk, nak tiung, nak apa, nak apa kau anda harap, hukumnya kena rajuk. Jadi dia pun rajuk, aku rajuk pun semula rok juga lalu ha? Maka hukum apa? Tujuan dia rajuk tu kerana nak galak je, tak ada masalah tu hak dia. Nah, tapi sebaik-baik itu tujuan untuk menebus kesalahan kita, aku rojok ni kerana nak baik-baik semula supaya aku yang jelah berlepas, maka kita jadikanlah pengajaran kita bina hidup baru. Oh, jamin rojok lah tu. Nah, ni rojok nak galak saja. Nah, tadi tak boleh, tak ada rojok, tak ada jamah. Bila rojok, boleh tiung, boleh apa. Nah, ha. Sah dah, tak ada masalah. Tapi tak jamin lah niat lah tu. Adakah dikenakan denda jika rojok tersebut tidak sah? Ha, tak ada denda-denda apa dah. Nah, tak kena denda. Denda ni atas keadaan lah. Nah, buat perkara yang tidak bersepatan yang boleh menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, pihak-pihak qadi, pihak syariah, mahkamah, dia boleh beristihad. Nah, untuk membaikkan keadaan dengan hukum-hukum yang lain daripada wuduk, dengan istihad-istihad masing-masing. Nah, berarti berlakulah perlainan hukum dalam masalah adat-adat rumah tangga. Nah, hukum-hukum nak mendisiplinkan suami, dia berlaku perlainan kelantang-kelantang itu dibenarkan oleh syarak. Nah, untuk membaikkan keadaan. Minta beri penjelasan terhadap suami yang mempermainkan isteri dengan lapar rojok kerana tidak mahu dicop jahat oleh masyarakat. Ini bukan masalah jahat tak jahat, masalah rojok. Nah, bila kita cerai isteri kita, kita duduk serumah. Tujuan duduk serumah supaya mudah nak rojok semula. Nah, ha? Mudah nak berbaik semula. Masalah masyarakat ni macam-macam hal. Ada kalanya dia kata tak boleh, memang tak boleh sungguh. Ada kalanya dia kata dunia yang tak boleh, tapi perkara kita tak ada masalah pun. Nah, ini masyarakat kita nak suruh sama. Cuma kita pada asasnya, pada zahirnya, kita buatlah apa yang dituntut pada hukum syarak. Nah, mengikut keadaan yang dipahami oleh orang. Benda-benda yang hukum tu walaupun boleh, yang tidak dipahami oleh orang ramai, sebaiknya kita jaga-jaga sikit lah. Walaupun benda tu boleh pada syarak, dan ramai jahil sangat, dia jadi PUBG dia. Nah, benda ni walaupun betul, jadi pandai-pandai lah kita jaga keadaan. Kemudian soalan yang terakhir lah. Ini benda Dr. Masyidah kata masa bayar kafarah jimak dengan puasa 2 bulan berturut-turut, jika keluar darah haid tidak putus walat, boleh tolong jelaskan. Baca dah. Sekejap lagi. Dia kata Dr. Masyidah tu lah dalam hari yang mitra tu. Nah, dia kata kalau orang perempuan dia jimak bulan puasa ni, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Denda dia kafarah ni. Jadi orang puan nak puasa 2 bulan turut-turut, tak boleh. Orang lelaki boleh turut-turut, dia tak nak tubik darah. Oh, rupanya dia ditutupi darah. Nah, jadi kata Dr. Wahidah, kalau keluar darah haid tak putus walak, boleh juga dikisteri. Maknanya 40 hari baru keluar haid. Kadang-kadang ada 20 hari lagi, dia pulang 60 hari dah. Ada 20 hari lagi. Oh, mari haid pula 10 hari, tak dikira tak putus walak. Lepas tu habis pergi haid, sama 20 hari saja lagi. Tak putus walak. Tolong jelaskan. Jelas lagu mana? Dr. Masyidah pun pening tak? Mana ada orang puan kena kabarah? Mana tak? Tak payah puasa pun. Bodoh je doktor. Ha? Kenapa yang pergi doktor kemu ni? Nah, ini masalah orang puan tak kena, orang lelaki saja kena. Yang kena kabarah jima, orang lelaki saja. Orang puan tak kena. Orang puan ni kena qadha puasa je lah. Sari mu jima. Tak, sari kena qadha puasa. Hari kedua jima pula. Dua kedua hari qadha. Hak dua bulan turut-turut, tak payah. Mana ulama mana pula ni? Nah, ini pening ni. Orang lelaki saja kena dua bulan turut-turut. Orang puan tak kena pun puasa dua bulan. Kafarah jima hanya kena untuk suami. Imbang tak putus alat pula. Sakit sebenarnya. Dalam satu VCD ustaz kata, muta'ah itu hukumnya wajib. Tetapi apa yang saya dengar dari ustaz-ustaz yang mengajar, termasuk beberapa orang ustaz bergelar PhD, kata muta'ah itu haram. Dosa besar. Nak ikut ustaz Azhar ke nak ikut ustaz PhD? Itu dah kerja lah. Tak apalah soalan yang terakhir. Dia kata dalam satu VCD kita kata itu wajib. Lepas tu dia dengar ustaz-ustaz lain dengan jawab balik daripada Mesir, balik Jordan, balik Syria, balik Hong Kong, balik Afrika. Hak PhD, hak doktor. Semua kata haram. Tanya. Dosa besar. Muta'ah ni. Tak? Jadi hak mana sebab tu? Hak mana sebab tu? Dua-dua lah tu. Mudah faham. Tak? Yang ustaz-ustaz ni kata haram dosa besar ni kahwin muta'ah tu. Kahwin kontrak. Nah, aku nikah, aku terima lah nikah dengan ketung, dengan seni, dengan selema ni. Mas kahwin 45 riyal selama 15 hari saja. Itu nak nikah muta'ah. Lepas tu kena balik kapal pecerah pula mu. Tu nikah syiah tu. Hak tu haram. Hak kita kata wajib bayar muta'ah ini perceraian. Bila pecerah. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Wajib kita bayar muta'ah. Bukan bak nikah muta'ah syiah tu. Muta'ah lain. Faham boleh? Muta'ah dengan sebab perceraian. Faham tak? Cerai kita kena bayar sedikit hadiah. Nah, kita ceraikan dia. Kita nak nikah bini lain pula. Berilah hadiah 200 riyal. Nah, bakar bulanan dalam hadiah. Hak tu lain. Hadiah perceraian ni. Nah, aku ceraikan dengan satu talak. Dia pun bilang, wih 100 riyal. Muta'ah. Nah, hak tu muta'ah tu kita kata wajib bayar. Hak ni ustaz kata haram ni muta'ah kahwin kontrak atau syiah. Bak lain-lain bengong. Nah, tak? Jadi betul lah ke? Dengar boleh. Nah. Jadi satu huruf je. Tapi makna lain-lain. Macam tahlil. Tahlil bakna. Bak sini buta. Orang dia kata tahlil boleh makan. Orang tu tahlil 7 hari. Dia kata tahlil boleh makan. Sini buta. Dia mula nak wihalah balik. Bini-bini lepas tu. Nampak? Dia pun akad nikah dengan perjanjian nak cegah balik. Tak boleh makan lah yang kawan ni. Malam tu haram dia jima. Kerana haram si syarak. Buat kerja sini buta lagu tu. Ha ni tahlil tak dimakan. Di bahan tahlil tujuh malam tak dimakan. Malam dengan mana? Tak dimakan. Jadi lapas sama. Tepat lain-lain. Bukan sikit lari tu. Tak ada 300-400 batu. Jadi berjaga-jaga dengan lapas-lapas seperti ini. Dan insyaAllah lah kita sambung balik. Di panjangkan umur 4 hari bulan 9 2007 di Surau Haji Muda Geliga. Nah, insyaAllah sebelum datangnya bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'ni bima'alamtana wa alimna bima yang fa'na. Rabbana zinna alima. Rabbana atina fid dunia hasana fil akhirati hasana. Wa min azabanna. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.